Satu teman terbaru kembali dari Guyon Waton. Boleh tangannya diangkat bareng. Demi kalian aku boleh ngerepek ya. Coba rungokno nyanyian iki, nyeritake tresno sing kependem ono ing dodo. Kudu piye, aku kudu piye yen pancen dalane urepku iki kudu koyo ngene. Ora bakal Gak cewek, gak cowok, SMKN satu pelosok Klaten ini kompaknya bukan main.